warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya amal saleh bisa dikerjakan dan bisa disempurnakan. Dan sekali lagi qadarullah ada kendala, dan kendala teknis dalam kajian sekali lagi adalah kotak amal soleh yang dibukakan oleh Allah kepada kita, karena sejatinya kita hanya berpindah dari kotak amal soleh yang satu ke kotak amal soleh yang lain. Ketika kajian lancar atau berlangsung, kotak amal solehnya adalah menjaga niat untuk talabul ilm, menuntut ilmu, mendengar, memahami, mentadaburi, mencatat. Namun ketika ada kendala, maka kita berpindah ke kotak amal soleh yang bernama bersabar, beristighfar, atau berzikir. Yang belum zikir pagi, disempurnakan zikir paginya. Dan begitulah seharusnya kita menyikapi, sehingga kendala itu bukan halangan, tapi kendala teknis seperti tadi itu adalah perpindahan antara satu kotak amal ke kotak amal yang lain. Dan disinilah kekuatan penuntut ilmu, sehingga gak ada keluh kesah di dalam kehidupannya. Dan ia selalu positif. Dan karena dia tahu bahwa tidak ada yang dirugikan, dan dulu para sahabat kita tahu belajar itu dengan konsep yang utuh, sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami bahwa mereka itu belajar Al-Quran itu dengan cara belajar ilmu dan belajar amal. Belajar teori dan belajar praktek kalau bahasa kita. Dan ketika ada kendala teknis seperti tadi, itu berarti belajar praktek sabar, praktek berzikir, sehingga memang ketika kita sudah blok dari jam sekian ke jam sekian untuk kajian misalnya, gak ada ruginya sama sekali. Gak ada ruginya sama sekali. Dan ini yang harus kita terus latih, dan terus camkan. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita buka sesi tanya jawab, karena sesi tanya jawab kemarin ada kendala teknis sehingga hanya satu pertanyaan yang bisa diangkat. Dan yang perlu kita camkan sebelum itu bahwa sekali lagi ilmu itu adalah zikrullah. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Dan ahli ilmu di dalam ayat ini disebutkan sebagai ahli zikir. Ahli zikir. Karena ilmu adalah zikir. Ilmu adalah zikrullah. Dan hadirin Allah muliakan. Dan berbicara tentang zikir itu, kita bicara tentang ketenangan. Dan kita berbicara tentang rasa cinta. Maka orang yang benar-benar belajar, menuntut ilmu, hadir di kajian, itu semakin menyelami, semakin mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun kekhilafan, ketergelinciran, semua kita tergelincir. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin Allah muliakan, secara umum iman itu akan bertambah. Ilmu iman itu akan bertambah. Makanya kata para ulama seperti Ibnu Rajab, ilmu yang paling baik adalah ilmu tentang Allah. Yang membuat yang belajar itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin mengenal Allah, semakin cinta dan takut kepada Allah. Dan disitulah kenikmatan dan kelezatan akan tercipta. Makanya seperti penuntut ilmu sejati ketika ada kendala seperti tadi itu gak akan berdampak pada hatinya, hadirin. Selama dia penuntut ilmu sejati. Karena semakin tahu ilmu, semakin kenal sama Allah. Semakin kenal sama Allah, semakin cinta sama Allah. Ya sama. Kita bahas bab ini, kita jadi semakin kenal sama Allah, bagaimana Allah memuliakan wanita. Jadi bagi khususnya bagi ibu-ibu, ini belajar bab ini bukan hanya ngerti, bukan hanya senang dapat dukungan, dukungan positif ya, tapi juga semakin beriman, karena ia semakin mengenal bagaimana Rabb-nya memperlakukan dirinya dan memuliakan dirinya. Sebagaimana para laki-laki dan para suami pun demikian dari angle yang lain. Belajar bab ini ia semakin mengenal Rabb-nya. Bagaimana Rabb-nya menuntun dia untuk mengenal istrinya sendiri. Karena banyak suami itu gak kenal istri. Amnesia Ustaz, bukan. Gak kenal karakter perempuan. Gak kenal jiwa wanita. Akhirnya ribut terus. Dan kalau marah bukan marah mendidik, tapi marah emosi. Nah begitu belajar, oh begini ternyata ya perempuan itu. Ternyata istriku tuh wanita yang baik. Hanya saja ya setiap wanita punya DNA wanita. Nah, tinggal bagaimana menyelesaikan itu. Kita itu kalau dikasih tahu Pak dokter atau Bu dokter tentang kondisi kesehatan kita atau kondisi fisik istri kita, kita kan bilang terima kasih sama dokter itu. Makasih dok ya, saya jadi ngerti ini harus ngapain. Oh, gak apa-apa pak, sebuah kewajiban kami. Nah ini Allah dan Rasulnya ngejelasin gini loh caranya. Nah itu kan harus semakin membuat kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa baiknya Allah sama kita, kita dijelasin, bukan kita dilepas begitu aja. Dan semakin mengenal, semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini harus dicek terus hadirin. Sejauh mana itu efektif, sejauh mana itu bekerja dalam diri kita antara belajar dengan rasa cinta. Allah Ta'ala misawab. Kita buka sesi tanya jawab sejenak dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi guru dan guru selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, tim kaum muslimin semua dan semuanya selalu diberikan rahmat, hidayah, karunia, taufik, perlindungan, penjagaan, kesehatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, istri abang saya marah ketika abang saya membantu keluarganya. Istrinya tidak suka abang saya membantu keluarganya, sedangkan abang saya tetap mengutamakan menafkahkan untuk istri dan anak-anak. Saya sebagai adik yang sedang sakit sedih Ustaz dengan keadaan seperti ini. Kadarullah orang tua kami sudah meninggal, jadi kita kalau butuh bantuan minta tolong ke abang saja. Sholawat khairan. Yang pertama hadirin Allah muliakan, istri yang soleha adalah istri yang mensupport dan mendukung suaminya beramal soleh. Mensupport dan mendukung istrinya, suaminya beramal soleh. Walaupun itu merugikan dirinya. Apalagi kalau gak merugikan dirinya. Maksud merugikan dirinya gini loh. Bukan berarti amal soleh merugikan istri, enggak. Tapi walaupun itu tidak sesuai dengan hawa nafsu dia, walaupun itu tidak sesuai dengan kepentingan dia, tapi kalau itu amal soleh, maka istri yang soleh akan mendukung. Makanya ketika Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, apa pertanyaan pemungkas Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan aku dan anak kita di sini? Lalu ketika Hajar mendapatkan jawaban bahwa ini adalah perintah Allah, yang artinya ini adalah amal soleh, maka Hajar langsung menghentikan langkahnya mengejar suami dan fokus pada kotaknya dan mengatakan idzan la yudhayyi'una. Kalau begitu Allah gak mungkin sia-siakan kita. Lihat bagaimana dukungan Hajar secara total kepada suami untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintah itu tidak sesuai dengan kepentingan, keinginan istri manapun. Ditinggal di lembah tandus, siapa istri yang mau ditinggal di lembah tandus? Kalau ditinggal di mall mungkin masih banyak yang mau, hadirin. Asal dibekali juga gitu loh. Kalau gak dibekali, tangan kosong juga gak mau, marah-marah juga, hadirin. Tapi tanah tandus tuh siapa yang mau ditaruh di sana? Lalu gimana kita bisa meneladani Hajar sampai ditinggal di lembah yang tandus itu siap, sedangkan kita masih meributkan masalah seperti ini? Kita masih meributkan ketika suami kita membantu keluarganya, adik-adiknya. Padahal suami kita gak pernah, misalnya, atau suami kita tetap memprioritaskan kita. Itu kan sebuah hal yang bertolak belakang dari kesolehan seorang wanita. Dan khawatir masuk ke keegoisan, ketamakan, dan lain sebagainya. Yang seharusnya kita memainkan kotak istri. Kotak suami jelas harus menafkahi. Tapi kotak istri mendukung, mensupport. Bahkan bisa jadi sampai pada sebuah titik puncak, yaitu ithar. Itu kotak istri. Ithar itu apa? Mendahulukan orang lain dalam masalah kebutuhan dunia. Kamu gak usah kasih aku bisa, masih ada. Kamu fokus ke adik-adik nih. Sekarang mereka lagi butuh. Aku aman. Gak usah kamu pikirin. Atau ketika dikasih, ini buat keluarga kamu aja. Mereka lagi butuh sekarang. Itu baru wanita soleha. Di level yang tinggi, ithar. Itulah levelnya para sahabat, para ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Gak usah deh ini kan. Ini berarti kita lupa tentang keimanan. Man nafsa'an mu'min kurbatan min kurabi dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhir. Barang siapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitannya di akhirat. Apalagi tentang keluarga, adik, itu tentang silaturahim. Dan silaturahim itu wajib, hadirin. Dan kita tahu silaturahim itu pintu rizki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizki aw yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Man ahabba an yubsata lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi bagaimana mungkin ada kontradiksi antara membantu keluarga dengan kehilangan rezeki buat kita dan rumah tangga kita? Gak ada. Apalagi komitmen suami jelas, istri diprioritaskan, tapi keluarga juga sangat dibantu. Gak ada kontradiksi. Justru disitulah pintu rezeki itu dibuka. Jadi istri seperti harus disadarkan bahwa selama ini yang mempengaruhi rizki yang dia dapatkan, rizki yang dia terima, sehingga dia bisa beli A, bisa beli B, bisa beli C, itu salah satunya adalah ketika suaminya membantu keluarganya, suaminya baik sama keluarganya. Karena silaturahmi itu sangat mempengaruhi rizki. Yubesat bastur rizq, dilapangkan rizkinya. Nabi SAW tidak mengatakan barang siapa yang ingin dikasih rizki, bukan dikasih, basatkan, dilapangkan rizkinya, dilapangkan. Jadi sebenarnya opsi istri yang punya ilmu, istri yang punya iman, istri yang punya akal sehat adalah mendukung secara total ketika suaminya ingin berbuat baik kepada keluarganya, karena ia tahu disinilah salah satu cara agar pintu rizkinya bukan hanya dibuka tapi diluaskan sama Allah. Dan justru ia harus berterima kasih kepada suaminya. Dan jangan sampai kita jatuh ke kufur nikmat. Punya suami tipe begitu itu kenikmatan, hadirin. Dan direspon harus dengan syukur. Itu kenikmatan apa? Itu menunjukkan kesolehan. Itu membuat kita dapat rezeki lebih luas, lebih lapang. Itu mempengaruhi keberkahan rumah tangga kita. Sebagaimana istri seperti ini harus ngebuka matanya dan ngelihat dunia gitu loh. Ada banyak istri itu yang menghadapi masalah, suaminya ngabisin duit untuk main perempuan. Suaminya tuh ngabisin duit di meja judi. Suaminya tuh ngabisin duit di klub-klub malam. Suaminya tuh ngabisin duit untuk maksiat. Suaminya tuh ngabisin duit untuk ngumpul-ngumpul sama temennya yang gak jelas. Ini kita dapat suami yang gak ngabisin duit, nambah duit. Bukan ngabisin duit ini. Gak ada. Yu besatofi rizki, dilapangkan rizkinya. Bukan ngabisin duit. Yang melapangkan rizki itu dengan amal soleh yang bernama silaturahim. Lah kok diprotes itu loh? Ini kan berarti kufur nikmat. Dan kalau kufur nikmat, inna azabi la syadid, azabku sangat pedih. Itu hadirin. Jadi harusnya kita dukung suami kita dan bersyukur, alhamdulillah Allah kasih rizki punya suami kayak begini. Ya bukan hanya baik, tapi cerdas dalam melapangkan rizki. Ya ini melapangkan rizki. Semangat beramal soleh dan melapangkan rizki. Ini. Kan banyak ibu-ibu atau wanita bilang, emang nih suamiku nih jago cari duitnya. Ah gitu kan. Suka dengar gitu gak? Gak ya? Apa karena kita gak jago? Jadi serikat gak pernah bilang begitu. Aku tuh dikritik terus. Ya pinter cari duit Thomas. Gitu lah. Duit yang halal maksudnya, bukan yang haram. Sebagian istri kan kebanggaan, suamiku tuh pinter banget ya cari uangnya. Alhamdulillah jadi aku tuh bisa ini, bisa ibadah dengan tenang, seterusnya semoga berkah. Ini kan berarti pinter, lapangkan rezeki. Walaupun niat utamanya bukan itu, niat utamanya adalah mencari ridho Allah. Tapi itu pintu rezeki jelas. Jadi harus senang kita ya alhamdulillah. Uang suami itu mengalir ke hal-hal yang jelas dan diridhoi oleh itu harus disyukuri. Alhamdulillah uang suami saya itu jatuhnya ke sana. bukan ke perjudian, bukan ke minuman keras, bukan ke perempuan-perempuan. Dengan main sama mereka, bukan ke teman-temannya yang gak jelas, bukan ke maksiat. Bukan ke investasi bodong. Ada banyak suami tuh kerja jam-jam nggak pulang, nggak bawa duit. Kenapa? Investasi berantakan investasinya. Ini investasi akhirat, alhamdulillah uang suami saya ke investasi akhirat. Ya kan, Allah akan kumpulkan seseorang dengan yang ia cintai. Anta ma'aman ahbab, tak engkau akan bersama orang yang engkau cintai nanti di akhirat. Walaupun saya gak punya uang gitu, tapi punya suami yang pintar investasi akhirat, dan saya mencintai suami saya, insya Allah di akhirat kelak saya akan dikumpulkan dengan dia. Bahwa saya dukung. Itu yang pertama. Yang terakhir sedikit, adapun kita sebagai adik, ketika ada kesulitan, jangan bergantung sama manusia. Hati kita jangan bergantung sama manusia. Jangan hati kita bergantung sama kakak kita. Walaupun kakak kita baik, tapi bergantunglah kepada Allah. Lalu coba berusaha. Berusaha sendiri. Dan ta'afuf. Ta'afuf itu kita gak menceritakan masalah kita. Kita hanya cerita masalah kepada Allah. Gak usah bicara ke kakak. Tutup. Lalu berjuang. Dan nanti lihat bagaimana Allah tolong kita. Dan bisa jadi Allah tolong kita tetap melalui jalan kakak kita. Tapi kita gak pernah cerita sama dia. Itu gampang Allah gerakan hati kakak kita, hadirin. Gitu. Ada orang tuh lagi butuh uang. Dia nggak cerita sama, dia minta sama Allah segala. Terus dia berusaha. Tiba-tiba di hari itu, dia dikasih orang sesuai dengan angka yang dia butuhkan, persis sesuai dengan angka. Dan dia nggak pernah minta juga. Dia berusaha. Allah tuh kalau mau nolong tuh gampang banget, tinggal bilang kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Dan bisa jadi juga bukan dikasih, ada orang tidak dikasih, tapi dia berjual atau ditawarkan sebuah kontrak yang persis angkanya segitu. Persis. Kasus ini banyak, hadirin. Makanya sekali lagi, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, izin bertanya Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Imam Nawawi Ustaz tim rahmat dan karunianya. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, usia saya sudah memasuki 52 tahun. Baru berusaha belajar, baru dapat ilmu yang luar biasa ini. Ikhtiar tetap kita jalankan dan berusaha tawakal. Bagaimana trik atau langkah agar bisa tetap dapat nilai sempurna di usia pernikahan kami yang sudah ke 28 tahun? Jazakallahu khairan. Usia pernikahan sudah 28 tahun. Ini udah senior ini. Hadirin Allah muliakan, ucapkan alhamdulillahilladzi binikmati tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan taufiknya amal soleh menjadi sempurna. Lalu banyak-banyak bersyukur sama Allah. Itu tadi. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa sadar di usia 52 tahun. Lalu yang berikutnya, jangan berkecil hati. Kalau kita jujur, insya Allah dapat. Kata para ulama, ulama itu punya kaidah, hadirin. Al-ibra laisat binuqsanil bidayat wa innama bikamalin nihayat. Parameternya itu bukan di start yang banyak kekurangan, tapi parameternya di kesempurnaan finish. Maksudnya apa? Punya start yang bagus adalah dambaan semua orang, keinginan semua orang. Tapi banyak orang gak mendapatkan start yang baik. Mungkin karena belum tahu, gak ngerti, dan seterusnya. Ya kan? Setiap orang tuh pengen dari kecil udah punya nilai-nilai kesolehan. Begitu hari pertama akil balik, emang udah soleh nih anak. Gitu loh. Emang dari kecil dididik sama orang tuanya. Ya gak sih? Siapa wanita gak ingin jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Bayangkan, dari usia 6 tahun itu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil dididik sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan berpindah ini sosok wanita berpindah dari Abu Bakar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpindah pendidikannya, penjagaannya, perlindungannya dari manusia terbaik ke nabi terbaik sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak pengen kayak begitu? Tapi pertanyaannya, gimana bisa kayak Aisyah? Gak bisa. Semua pengen startnya tuh bagus, tapi gak semua orang punya start baik. Maka Allah bilang, jangan berkecil hati. Ada yang seperti, ada sosok yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada sosok seperti wanita-wanita lain, seperti Ummu Salamah. Ada yang seperti Zainab. Dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus memikirkan bagaimana punya finish yang bagus. Dan kuncinya adalah memiliki ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Muliakanlah ilmu, muliakanlah Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan hal tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan hadis berikutnya di pertemuan besok biiznillah, jika Allah mudahkan dan Allah takdirkan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.